Yeah. question is, where is the money? Derayan demi derayan air mata, tutup mesra saat kita berpisah. Satu yang kucinta, setialah padaku, hanya dirimu ku cinta. Lambaian tangan mengiringi langkahku, terasa berat kau melepas diriku. Tiada dunia kita untuk Terima kasih. Bye.